ibadahnya doa, serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan doa. Namun sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita sedikit mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya secara global. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan yang berikut ini. Pada pertemuan yang lalu, pada perjumpaan kita yang pertama kali, kita sudah membahas tentang fadhailud du'a, keutamaan-keutamaan doa. Dan sudah kita sampaikan bahwa di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki doa, di antaranya adalah yang pertama, doa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa adalah cara kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa doa, di antara keutamaan doa adalah doa as-salamatu minal kibir. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka dia selamat dari sifat kesombongan. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa doa adalah akramu syai'in 'ala Allah azza wa jalla. Doa adalah hal yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sudah kita sampaikan di antara keutamaan doa, doa itu adalah sebab lapangnya dada kita yang sempit ini, sebab dihilangkannya kesedihan, sebab dihilangkannya musibah. Bahkan doa dapat meringankan musibah apabila telah datang kepada kita, dan begitu juga dapat menolak musibah sebelum dia datang. Begitu pula di antara keutamaan doa, doa adalah sebab terhalangnya kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa juga merupakan bukti tawakal kita kepada Allah. Karena di antara hakikat dan makna tawakal adalah setelah kita melaksanakan usaha dan berikhtiar, maka setelah itu berdoa kepada Allah. Dan ini bagian dari tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ini juga sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin doa itu pasti didapatkan oleh hamba. Buah dan hasil daripada doa dijamin pasti dan didapatkan orang yang berdoa tersebut. Allah SWT menjamin siapa saja yang berdoa kepada Allah, hasilnya pasti dia akan dapatkan. Dan hasil daripada doa bisa jadi hasil itu berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita minta, atau bisa jadi hasil daripada doa itu berupa, kalau bukan dikabulkan permintaan kita, atau yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari musibah yang setimpal dengan apa yang kita minta, atau yang ketiga, hasilnya bisa jadi berupa dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil daripada doa itu telah dijamin oleh Allah. Dan sudah kita sampaikan hadis-hadisnya pada pembahasan yang lalu. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u, tidaklah ada seorang muslim berdoa, laisa bi'idmin wala biqati'ati rahim, bukan doa yang di dalamnya terdapat dosa, dan bukan doa untuk memutuskan silaturahmi, maka illa a'tahu Allahu ihdatana, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan." Dengarkan tiga kemungkinan tersebut. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watan. Yang pertama, bisa berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta dengan segera. Ini yang pertama. Au kafa'anhu wa imma an yadhkir lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan doa itu di akhirat, tidak di dunia. Allah simpan tabungan itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya nanti ketika kita di akhirat. Dan kita lupa ketika sampai di akhirat, kita lupa kenapa Allah sudah memberikan ini. Lalu Allah ingatkan bahwa ini dulu doa yang dulu pernah dia panjatkan, tidak Allah kabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Wa imma an yarfa'a anhu min as-su'i mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kejelekan yang setimpal yang tadinya akan menimpa dia. Kejelekan yang setimpal dengan apa yang dia minta, yang tadinya akan menimpa dia, tapi karena doa yang dia panjatkan, Allah Subhanahu wa taala mencegah keburukan tersebut. Maka salah seorang sahabat Nabi ketika mendengar tiga jaminan ini, sahabat itu berkata, "Idza tuftir ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak berdoa. Apapun yang Allah berikan pasti baik. Kalau gitu kita perbanyak, kata sahabat tadi. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Walaupun semua orang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, lalu Allah berikan semuanya apa yang mereka minta satu persatu, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Maka tidak usah khawatir untuk memperbanyak doa. Dan tidak perlu kita merasa putus asa jika seandainya ada doa yang tidak terkabul. Karena bisa jadi ada kebaikan-kebaikan lain yang Allah berikan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dan nanti insyaAllah di akhir pembahasan kita akan membahas hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak mengabulkan doa kita. Apa hikmah-hikmah itu? Nanti akan dibahas insyaAllah di akhir pembahasan. Begitu pula yang sudah kita bahas terkait dengan keutamaan-keutamaan doa, bahwa doa yaftahu lil 'abdi babal munajah wa ladaiduha. Doa itu akan membukakan pintu yang lain, pintu kebaikan yang lain. Yakni berupa kelezatan bermunajat kepada Allah. Manakala seseorang berdoa dan khusyuk dalam doanya dan mengumpulkan semua hatinya ketika berdoa, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebaikan yang lain, yaitu kelezatan bermunajat kepada Allah. Bukankah kita pernah merasakan hal ini? Manakala kita berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, dengan hati yang terbuka, dengan memahami apa yang kita ucapkan. Ketika kita melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu kebaikan yang lain, yaitu munculnya rasa lezat, rasa nikmat ketika bermunajat kepada Allah. Sehingga rasa lezat bermunajat kepada Allah ini lebih dia cintai daripada doanya terkabul. Dia senang jika doanya terkabul, tapi kebahagiaan lain yang muncul sebelum itu adalah kelezatan yang dirasakan dalam hati kita manakala kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang dimiliki doa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dan tidak mungkin dibahas sebelumnya pada kesempatan siang yang berbahagia. Kemudian juga hal lain yang pernah kita sampaikan itu terkait dengan syarat-syarat doa. Manakala kita ingin doa kita menjadi doa yang mustajabah, manakala kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka di antara hal yang penting diperhatikan adalah memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab doa. Maka dulu pernah kita sampaikan syarat-syarat dan adab-adab doa. Adapun di antara syarat-syarat doa yang penting dipenuhi agar doa kita menjadi doa yang mustajab. Yang pertama, doa itu haruslah diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang dapat, yang mampu untuk mengijabah doa kita. Tidak ada yang lain. Hendaknya setiap kita ketika berdoa kepada Allah, hendaknya mengiringinya dengan keyakinan dalam hati bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang dapat, dan tidak ada yang mampu untuk memberikan apa yang kita minta kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang juga sudah kita jelaskan, bahwa di antara syarat doa yang penting dipenuhi adalah hendaknya tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita mengetahui bahwa Allah lah yang Maha memberi. Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Allah lah yang Maha memberikan apa yang kita minta. Maka keyakinan ini sebagai konsekuensinya adalah tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, di antara syarat doa, kita hanya membahasnya secara global saja, ma'asyiral ikhwah. Para jemaah sekalian, mohon dimaklumi, ini sudah kita sampaikan sebelumnya, saya akan membahasnya secara global saja. Tidak dibahas satu persatu dalil-dalilnya. Barang siapa yang ingin memperluas bacaan, silakan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Ahad berjudul Doa Mafhumnya, Adab-adab serta Syarat-syaratnya. Mudah-mudahan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Atau doa, buku-buku doa-doa yang lain, di antaranya buku yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas terkait masalah doa. Di situ juga Anda bisa membaca permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, di antara syarat doa yang ketiga adalah hendaknya kita bertawassul kepada Allah dengan salah satu daripada tiga tawassul yang disyariatkan. Ada tiga jenis tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Indah dan Maha Sempurna, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keindahan Allah. Yani misalnya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta misalnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki, maka kita mengucapkan ya Allah antar rezak, Engkau lah yang Maha memberikan rezeki, antar wahhab, Engkau lah yang memberikan karunia, antar mu'fi, Engkau lah ya Allah yang memberikan, Maha memberikan, farzuqni, maka berikanlah rezeki kepada kita. Kita menyebut nama-nama Allah di awal doa kita yang sesuai dengan apa yang kita sebutkan, sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah saja. Dan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, seperti cerita yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Mereka beristirahat di dalam gua, kemudian gua tersebut tertutup oleh batu yang besar. Jatuh batu besar dari atas, kemudian menutup pintu gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka kecuali Allah. Maka satu persatu dari ketiga orang itu berdoa kepada Allah dengan amalan soleh mereka, bertawassul dengan amalan soleh. Dan sudah kita jelaskan hadis panjang tersebut, dan sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya. Kemudian yang ketiga, yang juga termasuk tawassul yang disyariatkan, adalah tawassul dengan meminta doa kepada orang soleh yang hidup, yang hadir dan mampu untuk berdoa kepada kita. Kepada orang soleh yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah mati. Kemudian dia hadir di depan kita dan dia mampu untuk berdoa kepada kita. Kemudian di antara syarat-syarat doa yang penting diperhatikan dan sebagai pendukung agar doa kita menjadi doa yang mustajab, yang berikutnya adalah tajannubul istijjar, tidak terburu-buru, tidak bersegera agar Allah langsung mengabulkannya saat itu juga atau dalam waktu yang singkat. Dan ini pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah kita sampaikan di sini. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Kata Nabi SAW, Allah akan mengijabah doa salah seorang di antara kalian, ma lam yu'ajjil, selama tidak terburu-buru. Yakni apa maksud terburu-buru? Yaqul da'autu fa lam yustajab li. Orang itu mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkannya. Barang siapa yang mengatakan demikian, berarti dia telah yastajil, terburu-buru, dan ini menyebabkan doanya tidak mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk menguji kita dengan apa saja yang Allah kehendaki. Dan di antara ujian yang Allah uji kita dengannya adalah manakala kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, tapi Allah tidak mengabulkannya. Ini ujian. Dan sudah kita sebutkan tadi, tidak dikabulkannya apa yang kita minta bukan berarti doa tidak punya hasil. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara hasil daripada doa, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta, atau yang kedua apa tadi Pak? Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya di akhirat nanti, atau yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari keburukan yang setimpal dengan doa yang kita minta. Maka tidak terkabulnya doa jangan membuat kita putus asa. Dan nanti insya Allah akan dibahas di akhir, sebagaimana saya sebutkan tadi, hikmah, di antara hikmah-hikmah mengapa doa itu tidak terijab. Kemudian di antara syarat doa adalah izhar iftiqar wa dhillah. Di antara syarat doa yang juga penting diperhatikan ma'asyiral ikhwah, dan sekali lagi ini sudah pernah disampaikan, kita hanya akan membahasnya secara global, adalah menunjukkan kebutuhan kita dan kehinaan kita di depan Allah. Sebagaimana untuk melihat orang-orang yang meminta di jalan, bagaimana dia, bagaimana sikap dia ketika meminta? Menunjukkan kehinaan, menunjukkan butuhnya dia kepada orang yang dia minta. Ini makhluk terhadap makhluk. Lalu bagaimana makhluk terhadap Allah? Kalau itu sikap makhluk ketika meminta kepada makhluk yang lain, maka sikap ini haruslah lebih besar kita tunjukkan manakala kita meminta kepada Allah. Sebagai contoh yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana ujian yang Allah uji Nabi Yunus dengannya, yakni dimasukkan ke dalam ikan, perut ikan, ikan paus. Dia berdoa dengan doa-doa yang menunjukkan kehinaan dia dan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga merupakan syarat-syarat doa, hendaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang mengandung kebaikan, bukan mengandung dosa dan bukan mengandung memutuskan tali silaturahmi. Hendaknya setiap orang berdoa dengan doa kebaikan. Karena tidak ada maslahat manakala kita berdoa keburukan. Bahkan kepada orang yang kita zalimi, walaupun kepada orang yang mendzalimi kita, maaf, doa kepada orang yang mendzalimi kita, dulu pernah kita bahas bahwa orang yang dizalimi doanya mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watun mustajabatun la syakka fihi. Ada tiga doa yang mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang di antaranya da'watul madzlum, doa orang yang dizalimi. Walaupun kita boleh mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa keburukan, tapi alangkah lebih baiknya jika kita mendoakan kebaikan. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada penduduk Taif. Nabi SAW ketika dilempari batu oleh penduduk Taif, apa yang Nabi doakan? Apakah Nabi berdoa agar mereka ditimpa oleh gunung ke kepala mereka? Tidak. Tapi Nabi justru berharap agar nanti muncul dari mereka keturunan-keturunan saleh yang beriman kepada Allah, dan doa itu mustajab. Tidak ada dikenal sekarang ini kota Taif kecuali kota yang penuh dengan orang saleh. Doa, dan itu lebih maslahat. Mari lebih maslahat kita mendoakan keburukan terhadap kebaikan kepada orang yang menzalimi kita. Kita katakan yang lebih maslahat adalah mendoakan kebaikan. Lebih-lebih tidak boleh mendoakan kepada keluarga kita dengan doa-doa keburukan. Berdoa kepada Berdoa kepada istri kita ketika kita sedang marah, misalnya mendoakan keburukan kepada istri kita. Ketika kita marah, mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak kita dan istri kita tertimpa keburukan tadi, siapa yang susah, Pak? Istri kita saja? Anak kita saja, apa kita ikut susah? Tidak ada masalah. Malah kita justru ikut susah dalam hal ini. Jadi sudah kita sampaikan. Begitulah di antara syarat doa yang penting diperhatikan adalah husnudzan kepada Allah. Berhusnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Lagi-lagi kaitannya seperti yang saya sebutkan, bahwa doa kalau tidak terijabah, doa kalau tidak terkabulkan apa yang kita minta, maka ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Maka husnudzan. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah kita kembali kepada diri kita. Begitu pula di antara syarat doa yang pernah kita sampaikan adalah menghadirkan hati ketika kita membaca doa. Dan yang dimaksud dengan menghadirkan hati di sini adalah memahami apa yang kita baca. Tidak layak bagi seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang dia tidak pahami. Sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin ketika mereka sholat. Bukankah dari awal sholat sampai akhir sholat semuanya berisi doa? Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami apa yang dibaca. Apakah layak itu dilakukan kepada Allah? Ya, kita meminta kepada Allah dengan doa yang tidak kita pahami. Lalu kita mengaminkannya. Setelah itu kita berharap Allah akan mengabulkan seperti itu? Tidak. Hudurul qalb ya ikhwan, menghadirkan hati dalam doa penting, memahami apa yang dibaca. Dan ini pernah kita sampaikan dan pernah kita rinci permasalahan-permasalahan. Kemudian yang juga merupakan syarat doa yang berikutnya adalah memperbagus, menjadikan makanan yang kita makan makanan yang halal, yang thayyib, yang halal. Karena kita tahu bahwa di antara sebab doa tidak diijabah tadi antaranya karena makanan haram yang kita makan, dan sudah pernah kita sebutkan hadis-hadis. Kemudian tidak boleh doa itu, syarat yang lain yang penting diperhatikan, tidak boleh doa itu menjadi sebab kita lalai dari kewajiban yang lain. Dan tidak boleh doa itu menjadi sebab kita lalai dari kewajiban yang lain. Contoh seperti yang terjadi pada Juraij, kisah Juraij orang saleh pada zaman Bani Israel yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya disebutkan dalam Al-Adab al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang sangat panjang. Di situ Juraij ketika sedang berdoa, sedang sholat, tiba-tiba ibunya memanggil. Tiba-tiba ibunya memanggil sampai 3 kali. Setiap kali ibunya memanggil, dia bimbang. Allah, ya Allah, apakah saya teruskan doa ini atau saya turuti apa permintaan ibu saya? Sampai 3 kali. Kata Juraij, ya Allah, salati wa ummi, ya Allah, salatku atau ibuku yang saya penuhi. Sampai 3 kali akhirnya ibunya berdoa keburukan kepada Juraij, dan terjadilah apa yang terjadi. Maka di sini ma'asyiral ikhwah, tidak boleh doa itu menyibukkan kita dari hal yang lebih wajib. Dan kita semua tahu berbakti kepada orang tua kewajiban. Maka tidak boleh doa itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya berbakti kepada orang tua. Kemudian hal yang ketiga yang juga pernah kita bahas, setelah kita membahas syarat-syarat doa, yang juga pernah kita bahas adalah adab-adab doa. Di antara adab-adab doa yang penting adalah yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Dan tidak lupa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap orang yang berdoa memulai dengan pujian-pujian kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru masuk ke dalam doa yang ingin dia sampaikan. Dan ini pernah kita bahas hadisnya dari hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, di antara adab doa yang penting diperhatikan, iqraru al-iqraru bidzanb. Mengakui dosa yang kita lakukan. Dan ini seperti doa yang dipanjatkan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh dulu aku orang yang berbuat zalim. Mengakui dosa. Begitu pula doa yang sama-sama kita hafal, doa Sayyidul Istighfar. Doa yang dikenal dengan nama doa penghulunya, doa pimpinannya istighfar, Sayyidul Istighfar. Itu doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Teruskan. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Di sini mulai kita mengakui dosa. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya. Aku kembali kepada Engkau ya Allah dengan membawa nikmat. Wa abu'u bi dzambi, dan aku membawa dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Doa ini di dalamnya terdapat al-iqrar bi dzambi, mengakui dosa yang kita lakukan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam adab-adab berdoa yang berikutnya adalah at-tadarru'u wal khusyu' wal raghbatu wal rahbah. Penuh dengan ketundukan. Dilakukan dengan penuh ketundukan. Dilakukan dengan penuh kehusyuan. Dilakukan dengan penuh harapan dan cemas, harap-harap cemas. Kita berharap Allah SWT mengabulkan doa ini, dan sekaligus ada kecemasan di situ. Dan ini bisa dikumpulkan dalam hati seseorang. Ketundukan, kehusyuan, harap-harap cemas ini bisa terkumpul dalam hati seorang mukmin ketika berdoa, bukan hal yang mustahil. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang juga merupakan adab-adab doa adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh optimisme dalam berdoa. Tidak boleh seseorang mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, berikan rezeki jika Engkau berkehendak. Tidak usah kata jika Engkau berkehendak. Langsung saja, Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Tidak perlu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan di sini ketidakseriusan dalam berdoa kepada Allah SWT. Karena apapun yang kita minta tidak akan memberatkan Allah. Jangan merasa bahwa Anda ketika meminta kepada Allah memberatkan Allah. Kalau Anda meminta kepada orang, iya, Anda memberatkan orang itu. Iya. Bukankah kita semua tidak suka jika ada orang meminta-minta kepada kita? Setiap saat meminta-minta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Taala tidak keberatan, kita meminta apa saja Allah yang kita inginkan, karena tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana doa Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Apa mintanya kepada Allah? Ya Allah, berikan saya kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki orang lain. Hatta Nabi Muhammad saja tidak dikasih kekuasaan itu. Apa itu? Kekuasaan apa yang dikasih kepada Sulaiman? Menguasai jin, manusia dan binatang. Dapat mempunyai kemampuan berbicara dengan banyak binatang. Paham semut ketika bicara, paham burung ketika berbicara. Jin-jin yang terbang di langit menjadi tentaranya. Jin-jin yang hidup di bawah lautan menjadi tentaranya. Semua jin, baik jin darat, jin laut, jin air, semuanya dikuasai di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman takut kalau ini memberatkan Allah? Tidak. Tidak akan memberatkan Allah Subhanahu wa Taala. Maka optimisme dalam berdoa. Tidak perlu kita mengucapkan ya Allah, berikan saya rezeki kalau Engkau berkehendak. Tidak usah kalimat Engkau berkehendak dalam hal ini. Ini menunjukkan ketidakseriusan dan tidak optimisme dalam berdoa. Kemudian juga merupakan adab doa yang penting diperhatikan. Kalau kita perhatikan adab-adab doa dan syarat-syarat doa, kita dapat mengetahui bahwa syarat-syarat doa itu bedanya dengan adab-adab doa. Kalau syarat-syarat ini hal yang kita penuhi sebelum kita berdoa. Tapi kalau adab-adab ini sebagian besarnya terkait dengan apa yang dilakukan ketika berdoa. Yang kelima, hal yang penting diperhatikan dalam berdoa, termasuk adab-adab dalam berdoa adalah al-ilhah bid du'a. Al-ilhah itu merengek-rengek dalam berdoa, tidak jadi masalah. Sebagaimana anak antum yang masih kecil, kalau sudah merengek-rengek meminta sesuatu, apa yang kita lakukan biasanya? Luluh hati kita. Kalau sudah merengek-rengek sambil menangis, sambil berguling-guling di lantai, apa yang sudah kita lakukan? Kita menyerah. Kita kasih apa yang dia minta. Itu perumpamaan kita makhluk dengan makhluk. Tentu saja walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah berdoa dalam segala situasi. Ya, ini sudah kita pernah sampaikan. Jangan hanya berdoa ketika susah saja. Berdoa kepada Allah juga dalam keadaan senang. Barang siapa yang ingin Allah ingat ketika dia susah, maka perbanyaklah berdoa ketika dia senang. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam adab-adab berdoa adalah menghadap kiblat. Tapi tidak semua doa perlu dilakukan ini. Hanya doa-doa tertentu saja yang kita menghadap kiblat. Tidak semua doa harus dengan kita menghadap kiblat. Seperti kita sehabis makan kita berdoa, apa doa kita setelah makan? Alhamdulillahilladzi razaqana hadza min ghairi haulin minna wala quwwah. Tidak perlu kita menghadap kiblat dulu, mana kiblat baru kita berdoa, tidak. Begitulah ada doa yang kita baca ketika kita menggunakan pakaian. Apakah perlu menghadap kiblat dulu? Tidak perlu. Ada doa yang kita ucapkan sebelum masuk kamar mandi. Apakah perlu kita sibuk mana arah kiblat baru kita masuk kamar mandi? Tidak. Ada beberapa adab-adab doa hanya untuk beberapa doa-doa saja, tapi tidak semua doa diperlakukan hal seperti ini. Begitu pula mengangkat doa ketika berdoa ini juga termasuk adab doa. Tapi sekali lagi ini tidak semua doa kita angkat doa, angkat tangan. Yang disebutkan Nabi SAW bahwa beliau mengangkat doa di situ, maka itu yang kita lakukan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah adab berdoa bersiwak, gosok gigi. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah dalam adab berdoa, terlebih dahulu kita beramal soleh, baru kita berdoa. Dahului doa kita dengan amal soleh. Apakah sholat terlebih dahulu, apakah berwudu terlebih dahulu, apakah berbakti kepada orang tua terlebih dahulu, baru kita berdoa kepada Allah. Apa saja amal soleh kita lakukan terlebih dahulu, baru kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, hendaknya ketika berdoa harus dengan maksud dan tujuan yang baik. Ketika dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki misalnya, agar Allah memberikan dia rezeki, harus diiringi dengan tujuan bahwa rezeki ini nanti saya akan gunakan dalam ketaatan. Tidak boleh terselip dalam hati seseorang ketika berdoa, walaupun dia tidak ucapkan, tapi kalau terselip sedikit saja dalam hati, ini bisa merusak doa. Ada orang berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Setelah itu ada terbesit dalam hatinya, nanti kalau saya punya uang, saya akan melakukan kemaksiatan ini dan ini. Terselip. Setelah bersit sedikit saja itu merusak doa. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam berdoa, adab di antara adab berdoa, al-buka, menangis ketika berdoa dengan tangisan yang tidak dibuat-buat. Menangis ketika berdoa bukan dengan tangisan yang dibuat-buat. Tangisan yang normal-normal saja, yang alami mengalir begitu. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kehusyuan, kecuali karena kebutuhan dia kepada Allah. Dan biasanya yang bisa menangis begini dalam kondisi kita terjepit, dalam kondisi kita dirundung oleh kesedihan dan kesulitan hidup. Orang seperti ini kalau sudah khusyuk, kemudian dalam kondisi mutar, dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia butuh kepada Allah, maka biasanya akan menangis secara. Maka orang yang tidak paham tiba-tiba menangis, tidak paham apa yang diminta tidak menangis, ini saat dikuala. Dan ini justru bisa menimbulkan riya. Bisa menimbulkan riya. Dulu ketika kita masih muda, masih sering ngaji di berbagai tempat, ada namanya acara muhasabah, apa itu? Malam. Di situ memang dibuat ustadznya dia nangis. Dan yang ada beberapa aktor-aktor lain bisa menangis. Kita katakan ini justru kesalahan dalam berdoa, karena Anda telah berbuat kuat bersandiwara dalam berdoa. Doa bukan sandiwara. Doa ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kehusuan, bukan dengan kepalsuan. Kehusuan harus kehusuan sejati. Menangis kita menangis yang asli, bukan menangis yang palsu, bukan yang dibuat-buat. Kemudian di antara ada doa yang pernah kita sampaikan bahwa hendaknya kita memilih doa-doa yang jamik, doa-doa yang pendek tapi meliputi banyak hal. Seperti misalnya doa yang kita kenal di negeri ini dengan doa sapu sapu jagat. Dan doa ini doa yang diperbanyak Nabi SAW dalam berbagai kesempatan. Doa ini sahih. Dan disebutkan dalam Al-Quran dan telah sah dari Nabi SAW bahwa beliau membacanya dalam banyak kesempatan. Sering beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa doanya? Apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami di dunia ini kebaikan. Lihat, di dunia ini kebaikan. Semua hal yang masuk dalam kebaikan dunia itu yang kita minta. Tidak perlu kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki mobil, ya Allah berikan saya rumah juga, ya Allah berikan saya istri yang soleh. Disebutin satu persatu, itu akan memperpanjang doa. Ya Allah ampunilah ayahku, ampunilah ibuku, ampunilah bibiku, ampunilah pamanku, ampunilah mertuaku. Disebutin semua keluarganya. Doa-doa ini tidak perlu panjang-panjang. Akan lebih ringkas kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah seluruh kerabatku. Bukankah itu sudah mencakup semuanya? Begitu pula doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu apa yang kita minta setelah itu? Wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta kepada Allah di akhirat mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, mendapatkan istana, mendapatkan bidadari. Tidak perlu tersebut semuanya dalam satu doa. Ya Allah berikan saya istana, ya Allah berikan saya telaga, berikan saya bidadari, sekian sifat-sifatnya begini. Tidak perlu, ini hal-hal yang jatuh dalam hal kesalahan-kesalahan dalam berdoa, bukan pada berdoa. Begitulah ada berdoa yang tidak kalah pentingnya yang pernah kita sampaikan dulu adalah khafdus saut, merendahkan suara. Tidak berdoa dengan ucapan keras yang tidak dibutuhkan. Berdoa sesuai dengan kadar kebutuhan. Kalau memang tidak perlu pakai mic, tidak usah pakai mic. Kalau memang kita ingin doa kita lebih khusyuk, di antaranya ini khafdus saut. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari adab doa ini. Dan ini pernah kita sampaikan dan kita rinci satu persatu waktu itu. Dan di antaranya saya sebutkan tiga saja. Yang pertama, merendahkan suara ini adalah menunjukkan besarnya keimanan seseorang. Dia mengimani bahwa Allah yang dia minta itu adalah Allah yang maha mengetahui. Mengetahui apa yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi dari itu. Ya lamu sirra wa ma'akha. Allah SWT maha mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Ya'lamu ma tubdununa wa ma tu'linun. Allah SWT maha mengetahui apa yang kita tampakkan. Dan juga Allah SWT maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Maka dengan rendahkan suara, hanya berdoa sesuai dengan kadar kebutuhan saja, suaranya tidak terlalu keras-keras, ini menunjukkan keimanan kita bahwa Allah maha mendengar. Dan faedah-faedah yang lainnya tidak perlu kita bahas semuanya pada kesempatan yang berbahagia. Dan ada doa yang lainnya yang tentu saja tidak mungkin kita bahas semuanya, dan ini sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Pembahasan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini, dan ini belum pernah disampaikan sebelumnya, adalah sebab-sebab diijabahnya doa. Sebenarnya pembahasan ini, ma'asyarul ikhwah, adalah kesimpulan daripada apa yang kita sebutkan sebelumnya. Barang siapa yang ingin doanya mustajabah, maka hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab tadi. Secara garis besar, secara global, kita katakan pembahasan ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Bahwa barang siapa yang ingin doanya mustajabah, maka di antara sebab-sebab doa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah, di antaranya memperhatikan adab-adab dan syarat-syarat tadi. Kalau kita tidak memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab tadi, maka jangan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dari doa yang kita baca. Kalau kita sudah berusaha memenuhi syarat-syarat tadi dan adab-adab tadi, insyaallah tiga atau satu dari ketiga kemungkinan yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi akan kita dapatkan. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan apa yang kita minta dengan segera, atau yang kedua Allah simpan untuk di akhirat nanti, atau yang ketiga apa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkannya dari kejelekan yang setimpal, yang kelasnya sama dengan kelas yang dia minta. Namun di sini ada tambahan-tambahan penting selain hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ada tambahan-tambahan penting. Yang pertama adalah al-ikhlas dalam berdoa. Ikhlas dalam berdoa. Jadi ini merupakan sebab terbesar. Sebab terbesar. Dan di antara cara kita ikhlas dalam berdoa hendaknya menyembunyikan doa yang kita minta kepada Allah. Semakin doa itu tersembunyi, maka tadi di antara hikmah mengapa adab doa itu harus dengan suara yang lirih, dengan suara yang sesuai dengan kadarnya saja, tidak perlu keras-keras. Jika memang tidak diperlukan pakai mic, tidak usah pakai mic. Jika memang diperlukan hanya lirih saja, sudah lirih saja. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an. Tidak bersuara keras, karena kita berdoa kepada Allah yang Maha Mendengar. Kita tidak minta kepada orang yang tuli. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuli sampai kita harus pakai mic sekeras-kerasnya. Dan itu diantara hal yang dapat masuk ke dalam hal perbuatan seperti ini, berdoa dengan suara keras, diantaranya adalah masuknya riya. Dan itu yang berbahaya. Akhirnya muncul perasaan, oh saya didengar orang, biar orang-orang memuji saya, agar orang-orang kagum dengan apa yang saya sebutkan, orang-orang bersimpati dengan saya. Ini merusak doa. Dan ini diantara sebab yang penting diperhatikan, sebab terijabahnya doa adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam berdoa. Di antaranya dalil dalil yang disebutkan, misalnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 29. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29, "Wad'uuhu mukhlishina lahud-din." Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Kata Ibn Aqil rahimahullah, ada seorang tabi'in berkata, la yustajabu du'a bi sur'ah illa li mukhlishin aw madhlum. Tidaklah doa itu dikabulkan dengan segera. Tidaklah doa itu dikabulkan dengan segera kecuali untuk dua orang saja. Ada dua orang yang Allah akan segerakan doa itu. Yang pertama doa yang orang yang dizalimi, dan kedua orang yang ikhlas. Maka barang siapa ingin doanya mustajab, hendaknya hal pokok yang pertama yang harus dia penuhi dalam doanya adalah ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, quwwatul raja wa syiddatut tahri fi intidharil faraj. Yang kedua, harapan yang kuat. Ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya harapan kita doa ini istijabah harus kuat. Tidak boleh kita lemah. Dan kita berusaha untuk terus menunggu. Jangan berhenti menunggu. Terus mengharap kepada Allah agar Allah SWT memberikan jalan keluar. Jangan putus asa. Jangan lemah. Hendaknya kita lakukan itu semua dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan yang besar kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada Allah, maka semakin besar pahala doa orang seperti ini. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa diantara ujian yang Allah uji kepada Nabi Ya'qub alaihissalam? Hilangnya dua anaknya. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam yang hilang sejak kecil. Dan banyak kasus terjadi di negeri kita ini, ada orang kehilangan anak sejak kecil. Setelah 15 tahun lamanya belum ketemu-temu. Dari sejak dia kelas 6 SD sampai kalau sekarang ditemukan mungkin sudah SMA atau sudah kuliah. Jangan berhenti berharap. Sebagaimana tidak berhentinya berharapnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah berhenti berharap. Bahkan ketika kehilangan anak keduanya, Benyamin, Nabi Yusuf dan setelah itu Benyamin hilang. Dan dia mengulang-ulang perkataannya, fasabun jamil. Fasabun jamil. Dia mengulang-ulang perkataan ini dan Allah abadikan dalam surat Yusuf. Fasabun jamil. Maka saya akan bersabar dengan kesabaran yang bagus. Bisa dibayangkan, Pak, hilangnya Yusuf sampai ketemu ketika Yusuf sudah apa, Pak? Ketika Yusuf sudah jadi raja. Berapa jaraknya itu? 10 tahun, 20 tahun. Tapi tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Maka kalau ada orang baru berdoa 2 tahun, kemudian dia putus asa, ini di antara sebab doanya akan rugi, akan hilang. Baru 2 tahun dia berdoa, sudah putus asa. Nabi Yakub alaihissalam kehilangan doanya. Sampai akhirnya, walaupun dia bersabar, tidak tercela kalau orang itu sedih. Dan bagaimana Nabi Yakub ketika sedih ditinggal anaknya, apa yang terjadi sampai rusak salah satu inderanya, buta matanya. Lalu sembuh setelah ketemu anaknya. Dan dia selalu mengatakan innama asyku baddi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengeluh. Mengeluhkan kesedihanku dan hanya kepada Allah lah aku mengeluhkan musibahku. Tidak seperti orang sekarang ini, banyak di antara kita banyak mengeluh kepada makhluk sampai makhluk itu jengkel. Kalau kita banyak mengeluh kepada makhluk, bagaimana perasaan antum kalau ada orang tiap hari mengeluh kepada kita? Kita jengkel. Bahkan kita katakan bisa jadi yang kena musibah bukan ente doang. Ada juga kena musibah. Yang kena musibah itu bukan anda doang di muka bumi ini. Banyak orang kena musibah. Maka di sini sebuah contoh yang penting diperhatikan, ya, jangan banyak mengeluh kepada makhluk dalam hal kesedihan dan musibah kita. Mengeluhlah kepada Allah. Karena pintu-pintu makhluk tertutup. Makhluk tidak akan bisa beri apa-apa. Manakala pintu-pintu makhluk tertutup, pintu Allah tidak pernah tertutup. Terbuka sepanjang masa. Maka kita contoh. Nabi Yakub, innama asyku batni wa husni ila Allah. Dan ini yang diucapkan Umar bin Khattab, manakala Umar bin Khattab mengalami kesedihan dan musibah. Innama asyku batni wa husni ila Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengeluhkan kesedihan, mengeluhkan musibah. Maka menangislah kepada Allah. Curhat kepada orang, menangis kepada orang, minta solusi, seringnya akan kecewa. Malah apa yang terjadi? Setelah kita curhat kepada orang itu, menangis di depan dia, besok-besok tiba-tiba musibah kita dan aib kita sampai ke kota lain. Yang terjadi musibah. Maka hindari kebiasaan-kebiasaan kita mengeluh kepada makhluk itu tidak akan menjadi apa. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya di antara sebab-sebab dijabahkannya doa adalah taubah, taubat dari dosa. Jangan berharap doa kita didengar oleh Allah kalau kita masih bergelimang dosa. Dan di antara cara taubat kita, kalau kita punya urusan dengan makhluk, ada kedzaliman yang pernah kita lakukan, maka di antaranya setelah kita menyesal, setelah kita mohon kepada Allah ampunan, kemudian bertekad kuat tidak akan mengulang kembali dosa itu kedua kalinya di masa yang akan datang. Setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kejahatan yang kita lakukan itu terkait dengan hak orang lain yang pernah kita ambil, kembalikan hak itu. Kembalikan hak itu. Kalau ada hak itu di hati kita, kita misalnya pernah mengambil satu jengkal tanah tetangga kita, kita geser sedikit, cuma sejengkal saja. Ingatlah, nanti dosa orang seperti ini, satu jengkal itu nanti akan dikalungkan ke lehernya 7 lapis ke bawah, 7 lapis bumi. Bisa dibayangkan betapa beratnya nanti lehernya. Sejengkal saja, lalu bagaimana dengan penguasa-penguasa yang mengambil hektaran tanah rakyatnya? Kalau tidak dikembalikan, nanti Allah akan kalungkan tanah itu di lehernya. Takutlah kepada para penguasa dalam hal ini. mempunyai kezaliman kepada orang dan belum dikembalikan. Walaupun hanya secara jepit, kembalikan secara jepit itu. Ini diantara adab-adab dan syarat-syarat yang penting diperhatikan dan masuk ke dalam sebab-sebab diijabahnya doa. Yang ke berapa sekarang ya, Pak? Yang keempat. Yang keempat, assalamatu minal ghafla. Wadzalika bi huduril qalbi wa khushu'ihi wa istihdaru lima ani du'a. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya di syarat-syarat doa. Yani lagi-lagi menghadirkan hati ketika berdoa. Jadi memahami apa yang dibaca. Ini sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Tidak layak bagi seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang dia tidak pahami. Maka diantara hal yang difatwakan para ulama, hendaknya alangkah baiknya kalau khatib Jumat itu menerjemahkan sebagian doanya, agar kaum muslimin ketika mengaminkan dalam hatinya, mengaminkan dalam hatinya, dia tahu apa yang dia aminkan. Dia tahu. Tidak sekedar berdoa begitu saja hilang. Tidak akan ada kehusuan. Tidak akan ada ketundukan dalam doa yang tidak kita paham. Kemudian yang kelima. Yang keempat atau yang kelima? Yang kelima. Ijtina'ul furus. Di antara syarat-syarat diijabahnya doa adalah mengambil kesempatan waktu-waktu yang mustajab. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Dan saya tidak ingat apakah dulu pernah kita sampaikan ini, waktu-waktu yang mustajab. Paling tidak diantaranya waktu mustajab, diantaranya antara azan dengan iqamat. Gunakan kesempatan itu antara azan dan iqamat. Dan ini sebagai teguran bagi masjid-masjid yang tidak memberikan kesempatan orang berdoa antara azan dan iqamat. Habis azan langsung iqamat. Berikan kesempatan 5-10 menit untuk orang-orang datang yang sedang wudu, siap-siap segera bisa wudu. Lalu yang ingin berdoa di masjid punya kesempatan. Ini waktu-waktu mustajab. Berikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk berdoa di sini. Kemudian juga di antara waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, di antaranya waktu sahur, mendekati subuh. Kemudian juga di antara waktu-waktu mustajab adalah saat-saat safar. Seperti sebagian orang yang misalnya safar ke Bandung ini, gunakan kesempatan ini. Safar ini, safar ke kota ini dan ke kota-kota yang lainnya adalah di antara sebab-sebab diijabahnya doa. Kemudian juga di antara waktu mustajab misalnya adalah bulan Ramadan dan lebih khusus pada malam Lailatul Qadar. Dan saya yakin jamaah sudah tahu hadisnya bahwa Aisyah pernah diajarkan Rasulullah SAW doa yang khusus dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian juga di antara doa-doa yang mustajab, doa pada saat hari Arafah. Para orang yang sedang berkumpul di Arafah nanti, itu di antara saat-saat mustajab. Kemudian juga di antara waktu-waktu yang mustajab adalah manakala hujan deras. Hujan deras itu tidaklah turun karena barokah. Dan saat itu saat penuh dengan barokah. Maka jangan lewatkan saat hujan deras itu untuk berdoa kepada Allah. Juga di antara waktu-waktu mustajab adalah pada saat kita membaca surat Al-Fatihah dengan penuh pemahaman terhadap maknanya. Setiap ayat yang kita baca, Allah SWT seakan-akan berdiskusi dengan kita. Dan hadisnya sangat panjang. Kemudian di antara sebab-sebab terijabahnya doa yang ke-6, banyak melakukan amal saleh. Ini juga penting. Doa itu tidak akan diangkat kepada Allah manakala tidak diiringi dengan amal. Amal saleh ini yang mendorong dia ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib." Kepada Allah lah naik al-kalimut thayyib, perkataan yang baik. Dan doa termasuk perkataan yang baik. "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amal shalihu yarfa'u." Wal 'amal shalihu yarfa'u. Dan amal saleh yang mengangkatnya. Maka lakukan amal saleh. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara adab berdoa adalah mendahului dengan amal saleh. Berdoa, berbakti kepada orang tua, sehabis memberikan bantuan kepada fakir miskin, habis membantu anak-anak yatim dan sebagainya ini, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara syarat-syarat agar doa itu salatu mustajabah, di antaranya at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Bertakarrub kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah setelah memenuhi hal-hal yang wajib. Setelah kita memenuhi hal-hal yang wajib, salat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti puasa Ramadan, zakat bagi siapa saja yang mampu. Kemudian setelah itu kita lengkapi salat-salat wajib itu dengan hal-hal yang sunnah, seperti salat-salat sunnah dan lain sebagainya. Yang ke-8. Mohon maaf, yang ke-7 atau ke-8? Yang ke-8. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara sebab diijabahnya doa adalah hendaknya kita menggiatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf dan tidak ada orang yang mencegah kepada kemungkaran. Nah, kita tahu kota-kota seperti Bandung, kota-kota seperti Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya banyak kemaksiatan di kota-kota ini. Kalau orang-orang diam, orang-orang Bandung ini diam dari kemaksiatan, tidak tergerak sedikit pun hatinya. Mohon maaf, ada surat yang saya lupa bacakan. Apa Ustaz, mohon diumumkan agar ibu-ibu bisa merapikan duduk dan merapat ke depan. Ibu-ibu yang di belakang, silakan ibu ke depan merapatkan dan merapikan duduknya. Di antara sebab di syarat diijabahnya doa adalah menggiatkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentu ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentu dengan kaidah-kaidahnya, dengan fikihnya, bukan menegakkan amar nahi munkar dengan sesuai hawa nafsu kita. Bukan. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentu saja tetap memperhatikan maslahat dan mudharat. Dan kita tentu memperhatikan siapa yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Tidak semua orang bisa begitu. Karena orang-orang yang ingin menyampaikan yang ma'ruf atau ingin mencegah kemungkaran, maka yang harus dia ketahui adalah dia harus mengetahui mana ma'ruf dan mana munkar. Jangan sampai dia memerintahkan kepada yang ma'ruf ternyata munkar dari segi syariat. Atau kebalikannya, dia menyangka dia mencegah kemungkaran, ternyata yang dia cegah hal yang ma'ruf. Maka mengetahui syariat ini sebagai bekal untuk menegakkan amar nahi munkar penting. Begitu pula tidak boleh seseorang menegakkan amar nahi munkar dengan kekerasan misalnya. Ayo sama-sama kita giatkan mencegah kemungkaran, ayo kita serang diskotikannya, kita bom ini, kita bom itu. Begitu? Tidak. Pertimbangan masalah mudharat ini sangat diperhatikan di sini. Tidaklah dicegah kemungkaran kalau nanti menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar. Kaidah-kaidah ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang alim dalam din. Maka kalau ingin menegakkan amar nahi munkar, hendaknya dibimbing oleh para ulama. Dan bahkan diantara penegakan amar nahi munkar itu harus diiringi dengan kerjasama dengan aparat. Ini penting, karena agar tidak menimbulkan mudharat. Karena yang diinginkan dari tegaknya ma'ruf dan hilangnya kemungkaran adalah maslahat. Maka mempertimbangkan antara maslahat mudharat penting dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antara dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sebab diijabahnya doa adalah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih." Walladhi nafsi biyadih. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu fatad'unahu fala yastajabu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang memegang jiwaku, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan sumpah, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian benar-benar harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan benar-benar kalian harus mencegah kepada kemungkaran, atau kalau tidak, la yushikanna Allahu an yab'atha Dan apa di antara bentuk hukuman Allah? Fatad'unahum fala yastajabu lakum. Kalian berdoa kepada Allah namun tidak diijabah oleh Allah. Maka diam terhadap kemungkaran dan diam terhadap hal yang ma'ruf tidak disampaikan. Ini bisa menyebabkan doa-doa kita tidak diangkat kepada Allah. Begitulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun hadis ini dhaifkan oleh sebagian para ulama. Nabi SAW bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum syirarakum fa yad'u khiyarakum fa astajab lahu." Hendaklah kalian benar-benar menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang buruk di antara kalian menjadi penguasa bagi kalian. Lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa kepada Allah tapi tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan di antara syarat doa, dan ini yang terakhir, adalah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga di antara syarat dijabahnya doa. Dan sudah kita sebutkan di antara kisah yang menjadi dalil daripada ini, misalnya kisah Juraij tadi, kisah Juraij yang berdoa kepada Allah tapi dia lupa untuk berbakti kepada orang tuanya, lebih mendahulukan sholatnya daripada berbakti kepada orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua adalah di antara sebab syarat doa diijabah. Dan kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, lalu orang tua itu kepada kita, maka pasti orang tua kita akan mendoakan kebaikan buat kita. Itu sudah merupakan hal yang otomatis. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, lalu orang tua kita benci kepada kita, apakah mungkin doa yang keluar dari lisannya doa kebaikan? Dan doa orang tua, baik doa kebaikan maupun doa keburukan kepada anak, itu mustajab. Maka dari sini, ma'asyar ikhwah, dari sembilan hal ini, kita dapat melihat sebagiannya adalah hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat dan adab-adab doa yang sudah kita sebutkan. Ya, sebab-sebab diijabahnya doa ini merupakan kesimpulan dari bab-bab tadi, bab syarat dan adab-adab dalam doa. Barang siapa yang doanya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab tersebut. Permasalahan berikutnya, permasalahan terkait diijabahnya doa atau tidaknya tidak diijabahnya doa. Permasalahan terkait dengan diijabahnya doa atau tidak diijabahkannya doa. Yang pertama, perlu antum ketahui bahwa memang pada asalnya bahwa diijabahnya doa kita itu merupakan dalil kesolehan orang tersebut. Pada asalnya, kalau ada doa yang dipanjatkan seseorang kemudian terkabul, pada asalnya biasanya ini menjadi tanda kesolehan orang tersebut. Tapi terkadang tidak. Ada beberapa kasus di mana doanya diijabah bukan karena kesolehan orang tersebut. Ini perlu dijelaskan karena tidak semua doa yang diijabah karena kesolehan, tidak semua. Ada beberapa doa dari orang-orang tertentu yang dikabulkan, tapi bukan karena kesolehan dan tidak menunjukkan bahwa mereka orang soleh. Seperti misalnya doanya syaitan, doanya iblis. Apa doa iblis kepada Allah? Apa yang diminta iblis kepada Allah? Apa doanya? Agar diberikan anak. Apa doanya emang? Agar Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kematiannya sampai hari kiamat dan dikabulkan oleh Allah. Apakah lantas kita katakan syaitan orang saleh? Tidak. Tidak. Allah berikan dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan Rabbi. Rabbi, kalimat Rabb dalam bahasa Arab itu ikhwan maknanya tiga. Artinya yang pertama Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, penguasa, Al-Mudabbir, yang mengatur dan memelihara. Artinya iblis meyakini bahwa Allah itu pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta ini. Tapi apakah keyakinan iblis bahwa Allah itu pencipta lantas jadi muslim dia? Ini menunjukkan bahwa tidak cukup seseorang menjadi muslim dengan meyakini Allah pencipta saja. Tidak. Setelah itu konsekuensinya adalah dia harus mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak akan bedanya dengan iblis. Kalau tidak begitu, dia akan sama dengan iblis. Iblis adalah Rabbi. Bahkan dalam ayat lain Allah SWT mengabadikan perkataan dia, perkataan iblis ketika ditanya, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis seraya menyombongkan dirinya, engkau menciptakan saya dari api. Dan iblis meyakini Allah pencipta, dan engkau menciptakan dia, tidak mau menyebut nama Adam. Karena begitu sombongnya dia, tidak mau menyebut nama Adam. Dan engkau menciptakan dia, seakan-akan sambil merem begitu. Dan engkau menciptakan Adam itu, dia itu dari tanah. Seakan-akan dia mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Iblis meyakini bahwa Allah pencipta. Iblis meyakini bahwa Allah penguasa dan pemelihara alam semesta. Loh, kau tahu bahwa Allah, bahwa iblis mengetahui, meyakini Allah itu pengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan dan kematian siapa? Allah. Maka iblis minta kepada Allah agar umurnya, kematiannya nanti ditangguhkan. Dia mengetahui bahwa Allah yang bisa mengatur di semua. Maka tidak cukup sekedar meyakini bahwa Allah pencipta, Allah penguasa, selesai sudah. Tidak. Itu bukan tauhid. Tauhid adalah setelah kita meyakini bahwa Allah pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta ini, setelah itu adalah konsekuensinya adalah hendaknya kita persembahkan ibadah ini hanya kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan saya sampai hari berbangkit. Qala fa innaka minal mundzirin. Maka Allah berfirman, sungguh engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan tunda, mendapatkan tangguh. Syaitan berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Apakah karena kesolehannya? Bukan. Maka kalau ada dukun, kita minta kepada dukun, tiba-tiba dukunnya berdoa lalu ternyata terkabul saat itu juga. Apakah karena kesolehan dukun itu? Tidak. Hati-hati. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, yaitu dalam surat Maryam ayat 77 sampai 80. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang kafir. Allah berfirman, "Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utiyanna ma law wa walada." Tidaklah kamu lihat apa yang dilakukan orang-orang yang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami? Waqal, mereka berkata, orang kafir itu berkata, la'utayanna ma law wa walada, sungguh kami nanti akan dikasih harta dan dikasih anak. Lihat perkataan orang kafir. Attala al-ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Apakah mereka mengetahui yang baik sampai mengatakan demikian, atau mereka mendapatkan janji dari Allah? Kalla, tidak. Sekali-kali tidak demikian. Sanaktubu ma yaqulu. Itu tanda berhenti atau apa tanda berhenti? Kalla sanaktubu ma yaqulu. Sekali-kali tidak. Kami akan tulis apa yang mereka katakan itu. Wa namuddu lahu min al-'adabi madda, dan kami akan azab dia dengan azab yang terus-menerus. Tapi lihat, wa narithuhu ma yaqulu, dan kami akan berikan apa yang dia katakan tadi. Kami akan berikan dia apa yang kita katakan. Kami akan berikan dia harta, memberikan dia anak seperti yang mereka minta. Apakah karena kesalehannya? Bukan. Ini istidraj namanya, ikhwan. Istidraj. Allah beri tangguh. Nanti tiba-tiba sepanjang-panjang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab yang pedih dan sangat berpanjang. Ini istidraj namanya. Begitu kalau orang berdoa dengan cara-cara kesyirikan terus dikabulkan, itu bisa jadi terjadi. Istidraj namanya ini. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan dengan nanti konsekuensinya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab yang pedih dan berpanjang. Wa iyyadillah. Kemudian ma'asyiral ikhwan, juga diantara dalil bahwa terkadang orang soleh berdoa tidak dikabulkan, itu hal yang bisa terjadi. Orang soleh berdoa tapi tidak dikabulkan, bisa tidak? Bisa, dan mungkin terjadi, dan sudah terjadi sebelumnya. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dengan tiga doa, meminta kepada Allah dengan tiga permintaan, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Nabi SAW mengatakan, saya meminta kepada Allah tiga hal dan saya dikasih dua tapi tidak dikasih yang satu. Dari tiga doa, yang mana yang dikabulkan? Dua saja, hanya satu yang tidak dikabulkan. Saat Rabbi Allah yahrika ummati bisana fa'ataniha, aku memohon kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan kelaparan. Dibinasakan semuanya karena kelaparan. Di satu waktu semua kaum muslimin. Dan Allah kasih itu. Allah kabulkan itu. Wa sa'atuhu alla yahrika ummati bil gharqi fa'ataniha. Dan aku meminta kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan satu kali binasa, dengan ditenggelamkan. Seperti kaum siapa yang ditenggelamkan? Kaum Nabi Nuh. Satu kali azab semuanya, tidak ada lagi. Tidak ada orang yang tersisa saat itu kecuali orang yang naik perahu Nabi Nuh. Jadi ada pada masa-masa tertentu zaman dahulu kala Allah membinasakan umat tertentu dari awal sampai akhir binasa semua. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak demikian. Lalu Nabi berdoa yang ketiga kalinya, wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku meminta kepada Allah agar umatku ini tidak saling berkelahi satu sama lainnya, tapi Allah tidak kasih itu. Tidak dikabulkan doa yang ketiga, apakah karena Nabi kurang soleh? Tidak. Nabi SAW orang paling bertakwa kepada Allah. Kata Nabi SAW, inni atqakum lillah. Kata Nabi SAW, saya orang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Nabi SAW katakan ini ketika ada orang dengan kurang ajarnya mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Umar bin Khattab yang saat itu ada di sampingnya, ya Rasulullah, izinkan saya menggal leher orang ini. Mengatakan berani-beraninya, dia mengatakan, ya Muhammad, adillah. Orang ini belakangan ikut di barisan orang-orang Khawarij yang merangi Ali bin Abi Thalib. Bibit-bibit Khawarij sudah ada sejak zaman akhir-akhir Nabi. Bahkan kurang ajar kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, inni atfaqu billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Kalau bukan saya yang berbuat adil, kata Nabi SAW, maka siapa lagi? Kalau saya tidak bisa berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Maka Nabi SAW di sini tidak diberikan ijabah doa yang ketiga bukan karena kurang soleh. Maka kalau ada orang soleh berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, bukan berarti meruntuhkan kesolehannya. Kebalikannya, ada orang suka berbuat maksiat bahkan kesyirikan dikabulkan oleh Allah, bukan karena dia baik. Sebagaimana syaitan dikabulkan doanya agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, bukan karena kesolehan syaitan. Ini permasalahan penting yang harus dibedakan oleh kaum muslimin agar tidak terjadi kesamaran, sehingga karena doa orang jadi tersesat. Oh, berarti orang itu soleh ya kalau doanya terkabul. Oh, berarti orang itu tidak soleh karena tidak terkabul. Tidak setiap saat demikian. Ada saat-saat tertentu begini, ada saat-saat tertentu demikian. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, hikmah dari diakhirkannya, diijabahkannya doa. Yani kadang kita temukan ada doa-doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah, atau doa itu dikabulkan setelah waktu yang sangat panjang. Seperti doa yang Allah kabulkan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak sehari dua hari di ikan paus. Dia berdoa tidak henti-hentinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak satu dua hari. Bahkan kata Allah, kalau bukan dia orang hamba Allah yang saleh, maka dia akan tinggal di ikan paus itu sampai hari kiamat. Tidak lama, tidak sebentar diikat-ikat pausnya. Begitu Nabi Ya'qub alaihissalam, berapa lama dia bertemu dengan anaknya yang tercinta, Nabi Yusuf? Berapa lama? Setelah Nabi Yusuf dewasa, hilang sejak kecil, baru ketemu setelah dewasa. Maka doa-doa seperti ini, ma'asyiral ikhwah, perlu kesabaran. Dan di antara hikmahnya adalah, di antaranya ini, agar kita dapat beribadah kepada Allah melalui jalan kesabaran. Kalau bukan doa ini ditunda, nanti kita tidak akan sabar-sabar. Maka diantara cara seorang muslim agar mereka dilatih untuk sabar, diantaranya diakhirkannya, dikabulkannya doanya setelah beberapa lama. Ini yang pertama, diakhirkannya doa, diantara hikmah diakhirkannya, diijabahnya doa, untuk agar kita dilatih untuk menjadi orang yang bersabar. Dan ketahuilah, bersabar ini ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan orang yang bersabar. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan lima hal dalam ayat ini. Bishayin minal khawf, sedikit rasa takut. Walajur, kelaparan. Walaksin minal amwali wal anfusi wat tamarat, kurangnya harta, kurangnya buah-buahan, dan matinya orang-orang yang kita cintai. Wabashiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kemudian bagaimana lanjutan ayat ini, ikhwan? Bagaimana lanjutan ayat ini? Bagaimana orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang yang manakala tertimpa musibah dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Orang yang kita cintai yang baru saja meninggal, dia dipanggil oleh Allah, itu milik Allah. Harta yang kita punya tiba-tiba hilang, itu milik Allah. Apa saja yang kita cintai tiba-tiba hilang, diambil oleh Allah, itu karena itu milik Allah. Kalau kita pahami doa inna lillahi wa inna ilaihi, kalau kita tadabburi doa itu, sekejap langsung kontan akan mengurangi pedihnya musibah. Kalau kita benar-benar telah tadabburi berkata inna lillahi, kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Hari ini orang yang kita cintai meninggal, besok bisa jadi kita. Maka ini langsung meringankan musibah. Maka bagaimana balasan orang ini? Bagaimana ayat berikutnya? Bagaimana ayat berikutnya, Pak? Ulaika 'alaihim, mereka itulah yang akan mendapatkan salawatum mir rabbihim. Ini yang pertama. Apa yang didapatkan? Salawat dari Tuhan mereka. Apa maksudnya Allah memberikan salawat kepada makhluk? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memujinya, menyebut namanya di depan para malaikatnya. Di dunia dia bukan siapa-siapa. Di dunia bukan orang kaya. Di dunia bukan orang pejabat. Orang disebut namanya siapa ya? Saya tidak kenal. Orang-orang tidak kenal dia. Tapi di malaikat namanya disebut-sebut. yang menyebut Allah di depan para malaikatnya, dikenal oleh Allah dan dikenal para malaikatnya. Bukankah ini kemuliaan yang besar? Bisa dibayangkan betapa berbunga-bunganya hati kita kalau tiba-tiba Pak SBY menyebut nama kita. Sedang ada pertemuan di masjid ini, tiba-tiba Pak SBY bilang, Pak Fulan, bagaimana Pak kalau disebut nama kita? Berbunga-bunga. Saya disebut Pak SBY, siapa saya? Lalu bagaimana kalau nama kita disebut Allah? Dan bagaimana kalau itu disebut di depan para malaikatnya? Para malaikat kenal kita. Jibril nanti ketika hari kiamat kenal, oh Fulan, Fulan. Itu disebut nama dia. Betapa bangganya kita dikenal Jibril. Betapa bangganya kita dikenal dengan Mikail, Israfil, menentang siapa kita. Siapa kita di dunia ini? Bukan siapa-siapa, tapi di akhir di sisi Allah SWT orang yang besar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, apalagi setelah itu? Warahmah. Mendapatkan rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah maksudnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan menjaga kita di masa yang akan datang. Dua keutamaan besar. Tidak hanya itu, ditambah lagi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tiga keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar, yang Allah kumpulkan dalam satu ayat. Tidak ada keutamaan lain yang Allah sebutkan kecuali orang yang beri orang bersabar. Tiga keutamaan Allah sebutkan dalam satu. Maka kalau kita berdoa 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun berdoa kepada Allah belum diijabah, sabar. Tidak ada kata lain yang dapat disebutkan seorang muslim untuk menasehati orang yang dia cintai kecuali ini, sabar. Tidak ada kata lain. Yang kedua, yang terhikmah diakhirkannya, diijabahnya doa kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah huwa malikul mulk. Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk melakukan apa saja Allah kehendaki. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang berhak untuk melakukan apa saja alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk memberikan, dan Allah Subhanahu wa taala kebalikannya, Maha berkehendak untuk mencegah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengijabah doa ini dengan segera, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengakhirkannya entah kapan. Maka kalau kita punya keimanan seperti ini, maka sudah ya, kita akan menjadi orang yang serba menerima dengan apa saja yang Allah takdirkan. Kita akan jadi orang berbahagia dengan begini. Orang yang beruntung adalah orang yang meyakini ini semua karena Allah yang Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak untuk mengakhirkan ijabah doa atau mempercepat itu hak Allah. La yusalu amal apa yang Allah yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tidak ditanya kenapa sih? Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan doa, tidak pernah mengabulkan doa. Allah itu tidak ditanya itu. Allah tidak berhak diajukan kepadanya pertanyaan itu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ya fa'alu ma yasha, fa'alun lima yasha, fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di antara hikmah mengapa diakhirkannya doa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang baik buat kita. Bisa jadi kalau doa itu dikabulkan segera, bisa jadi itu mudharat bagi kita. Makanya Allah akhirkan nanti pada waktunya. Atau bisa jadi mungkin tidak dikabulkan di dunia tapi di akhirat. Allah SWT Maha mengetahui apa yang baik buat kita. Sedangkan kita tidak tahu. Kita menyangka apa yang buruk bagi kita ternyata baik buat kita sebenarnya. Kebalikannya, kita menyangka apa yang baik buat kita ternyata Allah lebih mengetahui ini buruk buat kita. Kita misalnya minta berdoa kepada Allah agar Allah SWT berikan dia kekayaan. Tapi tidak dikasih oleh Allah. Karena bisa jadi Allah lebih mengetahui kalau Anda diberikan kekayaan, Anda tidak akan mungkin duduk di sini. Anda mungkin bisa jadi sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan uang yang Anda punya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang diharapkan. Allah Maha tahu apa yang baik buat kita. Ketahuilah apa saja yang Allah takdirkan buat kita baik buat kita. Kalau kita sudah berdoa dengan memperhatikan syarat-syarat dan adab-adabnya, memperhatikan sebab-sebab diijabahkannya doa masih belum dikabulkan, ketahuilah karena bisa jadi kalau dikabulkan maka itu buruk buat kita. Allah SWT maha mengetahui apa yang baik buat kita dan apa yang buruk bagi kita. Maka kalau kita serahkan urusan ini kepada Allah akan tenang hidup ini, Pak. Dan ini makna menyerahkan diri kita kepada Allah. Apa saja yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah takdirkan buat kita, itu baik buat kita. Yang berikutnya yang juga merupakan hikmah terbesar mengapa diakhirkannya doa, dan ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun tidak semua bisa kita sebutkan, diakhirkannya doa dan tidak diijabahkannya doa segera, ini agar orang itu bermuhasabah dan kembali kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini akan membuka pintu-pintu ibadah yang lain, di antaranya muhasabah. Setelah kita berhusnuzon, kita berhusnuzon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah. Maka yang perlu untuk kita suudzoni, yang perlu kita prasangka buruk kepadanya, kepada kita sendiri. Jangan-jangan doa yang kita panjatkan ini ternyata belum sempurna. Ada syarat-syarat dan ada adab-adab yang belum kita penuhi. Maka wajar saja jika Allah menahannya. Akhirnya kita nanti kembali kepada kita, akhirnya membuat apa? Membuat kita bertobat. Muncul kebaikan lagi yang baru, yang lain, selain muhasabah, setelah itu muncul taubat. Setelah itu muncul mujahadah, muncul usaha keras untuk mensolehkan diri kita, memperbaiki hidup kita, sehingga doa yang kita panjatkan semua mustajab. Kemudian yang berikutnya juga di antara hikmah mengapa doa itu diakhirkan dan tidak segera diijabah, karena bisa jadi sudah diijabah tapi kita tidak tahu. Bisa jadi sudah Allah ijabah tapi kita tidak tahu. Tadi sudah kita sebutkan bahwa orang yang berdoa itu akan mendapatkan salah satu daripada ketiga kemungkinan. Apa yang pertama tadi, Pak? Akan dikabulkan doanya segera. Atau yang kedua? Ditanggung di akhirat. Yang ketiga? Dihindari dari keburukan yang kelasnya sama seperti yang kita minta. Bisa jadi itu sudah kita dapatkan, cuma kita tidak tahu. Oh, ternyata yang kita dapatkan yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Kita dihindarkan dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita minta. Kita ternyata sudah dikasih yang ketiga, cuma kita tidak tahu. Kita merasa belum diijabah, tapi ternyata sudah. Dan tidak ada yang tahu yang baik kecuali Allah. Maka kita husnuzan kepada Allah. Lagi-lagi husnuzan. Berprasangka baik kepada Allah dalam berdoa ini penting. Agar tidak muncul prasangka-prasangka buruk. Berarti Allah tidak sayang kepada saya. Misalnya begini. Ada orang minta kepada Allah anak, tapi tidak pernah dikabulkan. Lalu dia berdoa, lalu dia mengatakan dia punya keyakinan. Orang yang berzina saja dikasih. Akhirnya kan dia bersusun kepada Allah. Kalau sudah begini, pintu-pintu kebaikan hilang baginya. Akhirnya orang ini tidak sabar. Nanti setelah itu hidup tidak sabar. Akhirnya pintu-pintu ibadah-ibadah yang lain tertutup di depannya. Tidak sabar. Akhirnya putus asa. Kalau orang sudah putus asa, apa yang bisa muncul kalau sudah begitu lagi? Meninggalkan amal keseluruhan. Udah kalau begitu ngapain sholat, kata dia. Ngapain saya puasa kalau begini-begini saja kondisinya, kata dia. Ini pintu-pintu syaitan. Dan ini kesempatan syaitan merusak iman kita. Kesempatan ini tidak akan pernah akan dilepaskan oleh syaitan. Itu kesempatan manakala seseorang berdoa, kok tidak terlihat ijabahnya. Diakhirkan ijabahnya, tidak ada sama sekali. Syaitan masuk di sini. Membisikkan suzon kepada kita, membisikkan, menghilangkan ketidaksabaran dalam hati kita, membuat kita putus asa. Dan kalau sudah putus asa, akhirnya dia tinggalkan semua amalan. Akhirnya buat apa jadi muslim kalau begitu katanya, sampai kalimat itu keluar. Buat apa jadi orang Islam kalau begitu, kalau saya tidak dikabul. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Ini perkataan yang ringan tapi berat konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya masih banyak sebenarnya. Tadi saya sebutkan yang terakhir, tapi sebenarnya masih banyak yang belum kita sebutkan. Yang terakhir, qad yakunu du'a'u dha'ifan fa la yuqamu qalbul bana. Di antara hikmah mengapa doa itu diakhirkan diijabah atau tidak diijabah, tidak diberikan apa yang kita minta, bisa jadi karena doa itu lemah. Doa itu lemah. Doa itu ketika menghadapi bala, menghadapi musibah, itu dia punya tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, doa itu lebih kuat daripada musibah, sehingga musibah terdorong. Ini kondisi yang pertama. Doa itu begitu kuatnya sehingga bisa mendorong musibah. Yang kedua, doa itu ternyata setimpal dengan musibah, jadi saling dorong-dorong. Atau yang ketiga, ternyata doa itu lebih lemah daripada musibah, sehingga musibah akhirnya menimpa kita, tapi setelah berkurang karena doa tadi. Tertimpa kepada kita musibah itu tapi berkurang karena doa tadi. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan ada tiga faktor penting yang bisa menjadikan doa itu berpengaruh. Ada tiga hal yang penting, tiga faktor utama yang dapat menjadikan doa itu menjadi doa yang kuat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wal aliyyah wa ta'widat disebutkan dalam Al-Jawabul Kafi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan wal aliyyah wa ta'widat bimanzilatis silah wa silahu bi dharibihi la bi hadhihi faqat. فَمَتَ كَانَ السِّلَاهُ سِلَاهًا تَامًا لَا آفَةَ بِهِ وَالسَّائِدُ سَائِدًا قَوِيًّا وَالْمَانِعُ مَرْقُودًا حَصَّلَتْ تِلْكَ بِاللَّهِ. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, doa-doa itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan doa-doa minta perlindungan kepada Allah itu seperti kedudukannya seperti senjata. Katakan sebuah pedang atau sebuah tombak, dan senjata ini tidak akan berpengaruh ke musuh, tidak akan berpengaruh kepada musuh kecuali dengan tiga hal. Senjata itu kuat, senjatanya kuat, pedang yang kita gunakan itu memang pedang yang kuat, yang tajam. Nah, kalau tumpul tidak mungkin bisa memotong. Kalau tumpul tidak akan memberikan mudarat yang besar bagi musuh. Maka ini yang pertama, senjatanya harus kuat, harus memang tajam, siap untuk dipakai. Yang kedua, tangan yang menggunakannya kuat. Kalau tangannya lemah, tidak bisa memegang pedangnya, pedangnya terlalu berat. Bagaimana? Bisa diayun pedang itu? Bisa diayun kalau tangan kita lemah? Tidak. Maka selain pedang itu harus kuat, tangan yang menggunakan pedang itu harus kuat. Dan yang ketiga, tidak ada sama sekali faktor-faktor yang mencegahnya. Maka kalau ketiga hal ini terkumpul dalam doa, doanya bagus, doanya baik, orang yang berdoanya juga orang yang kuat, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, dan tidak ada faktor-faktor yang menghalanginya, maka doa itu pasti akan terkabul. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bersabar, menjadikan kita semua orang-orang yang selalu ikhlas dalam berdoa, menjadikan kita semua orang-orang yang selalu optimisme dan tidak bersuudzon kepada Allah dan menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal saleh. Inna huwa yudari wal qadir alaihi. Ada kesempatan beberapa menit jika ada yang bertanya kami persilakan. Waktu 3-15 menit, soalnya cukup banyak. Kita pilih yang terkait dengan pembahasan. Anak banyak tadi. Kalau anaknya Arab tadi itu. Ini curang ini. Yang anak nanya dapat jawab dapat hadiah. Anak jawab tidak dapat hadiah. Tidak apa hadiah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, tabika barakallahu. Dalam hadis disebutkan banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Tetapi di hadis lain terlarangnya membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan ketika sujud mengambil doa-doa di dalam Al-Qur'an? Ya, yang dilarang ketika sujud membaca Al-Qur'an secara lengkap. Baca Al-Ikhlas ketika sujud, iya terlarang. Tapi mengambil potongan dari ayat yang merupakan doa di situ tidak jadi masalah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah itu ayat. Faminhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat. Hanya kita ambil potongannya untuk dibaca ketika sujud dan itu bukan membaca Al-Qur'an namanya. Mengambil potongan yang kecil saja tidak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu kalau kita baca lengkap satu ayat itu. Potongan. Maka tidak terlarang insyaAllah membaca doa-doa potongan-potongan dari ayat kita baca ketika sholat. Ketika sujud. Potongan. Mohon dijelaskan apakah dalam berdoa setelah sholat diwajibkan untuk mengangkat tangan? Tidak diwajibkan untuk mengangkat tangan ketika selesai sholat. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berdoa selesai sholat. Tapi kalau sesekali kita mengangkat tangan selesai sholat, maka tidak jadi masalah. Karena merutinkannya ini yang tidak boleh. Merutinkannya tidak. Karena doa-doa yang diajarkan Nabi selesai sholat diantaranya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan tidak ada doa-doa yang dibaca diangkat tangan selesai sholat wajib. Tapi kalau sesekali dilakukan maka tidak jadi masalah. Asal tidak dirutinkan, karena itu tidak dirutinkan Nabi SAW. Tidak terbaca, maaf urusannya yang akan datang kecil-kecil. Jika orang tua belum menyetujui anaknya berjenggot, bersana cingkrang, atau belum menyetujui anaknya anak perempuannya bercadar, apa yang harus anak lakukan jika sudah meyakinkan orang tua tapi tetap belum bisa? Apa yang harus dilakukan anak jika sudah meyakinkan orang tua belum bisa? Apa? Apa ini? Apa yang kita bahas ini? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barusan kita bahas. Tidak ada jalan. Kalau memang lisan kita sudah perlu, sudah bosan kita mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Ini penting, hal yang penting untuk diperpanjang sedikit. Bahwa terkadang ada saudara-saudara kita, anak-anak muda kita, Allah telah berikan hidayah, alhamdulillah. Tapi terkadang dia tidak mendapatkan hidayah ketika menyampaikan itu kepada orang tuanya. Ada beberapa anak menyampaikan ke orang tuanya dengan cara yang kasar. Sebentar-sebentar ngomel di rumahnya. Setiap kali pulang ke rumah ngomel aja kerjanya. Sampai-sampai orang tuanya setelah anak itu ngaji, orang tuanya tidak kenal lagi sama anaknya. Saya tidak kenal lagi anak saya katanya. Setelah ngaji saya tidak kenal lagi. Jadi orang lain. Bicaranya kasar. Sebentar-sebentar ini tidak boleh. Sebentar-sebentar ini dilarang. Padahal kalau dia sampaikan dengan cara yang baik, dia sampaikan dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Orang terjahat di muka bumi ini, Fir'aun. Raja zalim yang tidak ada bandingannya sampai saat ini. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Apa kata Fir'aun? "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhan yang paling tinggi. Dan kalimat-kalimat lain yang sangat jelek dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang sangat jelek. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan mudah-mudahan dia takut. Ini kepada Fir'aun. Berkata lemah lembut. Lalu bagaimana kepada orang tua kita? Tentu harus lebih lembut lagi. Kalau ini cara kita kepada Fir'aun, maka kepada orang tua kita tentu lebih lembut lagi. Maka sampaikan dengan yang lemah lembut. Kemudian sampaikan, perlihatkan bakti kita yang lebih maksimal daripada sebelum kita mengaji. Jangan setelah ngaji bakti kita berkurang. Justru antum harus tunjukkan pengajian yang saya ikuti ini mendorong saya untuk berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bakti lebih baik. Nanti orang tua walaupun banyak berdebat dengan anaknya dalam berbagai hal, tapi kalau melihat anaknya baik kepada dia, nanti lama-lama dia berpikir, anak ini kok paling bandel, tapi kok paling berbakti. Paling bandel sih maksudnya banyak hal yang diperdebatkan, tapi orang ini lebih berbakti daripada anak-anak yang lainnya. Dia akan berpikir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, berdoa kepada Allah. Dan ini yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini hadis ini disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Disebutkan di situ kisah Abu Hurairah yang sudah lama menasihati ibunya pemeluk Nasrani, ibunya orang Kristen. Disampaikan kepada orang dengan berbagai macam cara untuk agar ibunya masuk Islam. Tapi justru ibunya membalikkan apa yang dikatakan Abu Hurairah dengan mencela Nabi Muhammad di depan Abu Hurairah. Sedih ya, sedih, begitu sedihnya dia. Dia pergi sambil membawa kesedihannya kepada Rasulullah SAW. Minta ya Rasulullah doakan ibuku. Akhirnya Nabi SAW mendoakan ibunya dan dia masuk Islam setelah itu. Maka dari sini perlu ada ikhtiar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa seorang anak kepada orang tuanya mustajab. Kebalikannya, doa kepada orang tua kepada anak juga mustajab. Bagaimana bentuk mengeluh kepada Allah? Apa dengan mengeluh menandakan tidak sabar dalam menghadapi musibah? Bukan. Mengeluhkan kepada Allah maksudnya menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Menyeluhkan kita kepada Allah. Sebagaimana keluhan Nabi Zakaria ketika minta kepada Allah anak, "Ya Allah, rambut saya sudah memutih. Istri saya sudah semakin tua." Kan itu yang dikeluhkan Nabi Zakaria. Lalu minta kepada Allah agar diberikan anak. Dan itu tidak sebentar, lama. Nabi Ibrahim alaihissalam, antum tahu berapa umurnya ketika mendapatkan Ismail? Berapa umurnya saat itu ketika mendapatkan anak pertama Nabi Ismail? 90 tahun. Setelah berusia 90 tahun. Dan setelah itu sudah mendapatkan anak satu, apa ujian berikutnya? Disuruh meninggalkannya di tempat yang tidak ada orang, tidak ada minuman dan tidak ada makanan, yang sekarang dikenal sebagai kota Mekah. Setelah itu berhenti ujian? Tidak. Setelah itu apa yang Allah perintahkan? Setelah anaknya mulai dewasa, apa yang diperintahkan Allah? Sembelih anaknya, ujian. Dan tidak akan jadi orang pilihan kalau tidak sabar terhadap ujian. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk bersiap-siap salat zuhur. yang belum terbaca ini mohon nanti disimpan. Dan ada berapa pertanyaan yang kita sampaikan untuk dapat tanya ini? Imannya ini cuma satu. Ikhwan 2, akhwat 3. Ini maksudnya dibuka? Bukan, sama sama. Ikhwan 2, akhwat 3. Oh, di sana. Tadi. Siapa Ikhwan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Baru saya kasih soal. Biasanya kalau soal dulu nanti lupa. Siapa mau dapat tanya? Ayo. Nah, antum siap soalnya. Karena antum sudah angkat tangan, anak kasih soal yang bagaimana? Tadi anak menyebutkan sebuah hadis tentang salah satu daripada ketiga kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan doa kita. Bagaimana? Orang satu. Bagaimana ketiga? Antum mohon berdiri, sebutkan nama antum, terus statusnya bagaimana? Ya, masih bujangan ya? Hah? Oh sudah punya istri, alhamdulillah. Terus sebutkan ya, bagaimana tiga atau bagaimana? Ya. Ya. Betul ya Pak? Betul jawabannya Pak? Setuju Pak? Alhamdulillah. Sangat baik. Satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan tawassul yang disyariatkan? Nah, mantap ya. Atau berdiri. Sebutkan nama Anda dan status Anda. Rizki, sudah menikah Rizki? Belum, Masya Allah. Ya. Kamera kalau biasa ada? Apa ya. Itu? Untuk tawassul yang bisa diingatkan. Ya. Yang pertama. Ya. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya. Yang kedua dengan amal-amal soleh. Ya. Dan yang ketiga dengan meminta doa kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Soleh yang masih. Apalagi itu aja, orang soleh masih hidup, kemudian hadir di depan kita, dan kita berdoa untuk kita. Ya, dan zakat. Betul Pak? Barakallahu fiik. Tiga lagi berarti, hadiah sudah di sana hadiahnya. Saya akan soal. Mik udah di sana. Baik, soal berikutnya untuk ibu-ibu dan kaum muslimat. Tolong sebutkan tiga waktu mustajab doa itu. Kapan saja doa mustajab? Kapan saja waktunya? Tiga saja minimal. Ya, angkat tangan. Ibu-ibu yang ini siapa yang jawab? Ya. Antara Adzan dan Iqomah. Siapa ibu? Siapa namanya? Ibu Sri. Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Antara Adzan dan Iqomah. Antara Adzan dan Iqomah. Tiga malam terakhir. Dan Sahir Ikhwan, betul Pak? Ini betul Bu? Ya, silakan dikasih saja. Kemudian tadi saya soal berikutnya ada dua soal lagi. Kenapa ada soal tiga? Ya, yang lagi itu. Masa dikali? Oh, ya. Tadi saya menyebutkan tentang beberapa sebab-sebab di ijabahnya doa. Tolong sebutkan tiga sebab-sebab di ijabah doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama ibu? Ibu Aman. Jangan. Iya. Tapi datangnya ibu jawab. Iya. Satu ikhlas dalam berdoa. Iya, ikhlas dalam berdoa. Yang kedua? Mencari. Ini boleh tahu nggak boleh? Boleh. Jadi tidak jadi kita tidak menemukan syarat kan? Ya? Ya, alhamdulillah yang selamat yang kedua. Menjadi pengharapan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Betul, Pak, Bu, betul. Amin. Silakan diberikan. Satu lagi. Tadi saya menyebutkan hikmah yang tersembunyi dari diakhirkannya. Dikabulkan doa. Apa saja itu hikmahnya? Apa diakhirkan, dikabulkan yang berada atau tidak dikabulkan sama sekali? Kalau sampai jam 3 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu siapa? Ibu Linta. Ibu Linta, silakan. Yang pertama supaya kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, tetap berbaik sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah, teruskan. Yang kedua, supaya kita bisa terus bersabar. Bersabar, yang ketiga. Yang ketiga, menerima apa yang jadi mungkin belum satu di doa kita itu dikabulkan Allah. Tahu itu yang lain lebih baik seperti kita. Bisa jadi tidak dikabulkan, karena ini bisa jadi ini tidak baik buat budi. Ada masalahnya kan? Nah, betul Pak, Ibu, betul? Begini? Alhamdulillah, silakan. Baik, sampai sini dulu.